sudah tahu kan maknanya? Hah? Belum, mana yang belum? Ada, please ask. Kalau ada yang belum, tanya, mana? Semuanya. Semuanya? Baik, jamil. Nah, makna jamil? Bagus, indah. Ya, jamil itu bagus atau indah. Wasikh kotor, ya. Wasikhun kotor. Maftuh sudah kan, maftuh. Nah, har sudah juga kan. Harun apa? Panas. Tapi berat. Nah, kalau dalam batu berat. Kalau dalam air teh pekat. Kalau yang dimaksud gulanya panas apa manis pisang ya. Kalau di masyarakat Mesir sana tuh tiul oleh keti ada sebut apa dia kalau kita ngoteh aisyah. Syai ti'il, sukar ti'il wa khatir. Apa ti'il? Ti'il itu takil. Ya, jadi mereka tak jadi tak, kok jadi hamzah, jadi ti'il. Kalau enggak, apa ti'il? Ti'il wa khatir. Gulanya sedikit apa banyak? Nah, kalau batu, maksudnya jadi gulanya berat tuh, berapa kilo. Maksudnya kalau dalam batu, berat. Ya, kalau nanti ada apa yang bilang kayak itu kecil walau kecil maksudnya gulanya sedikit atau banyak. Nah gitu manis atau sedang biasa-biasa. Khafif, nah khafif di sini juga maksudnya adalah kebalikan dari kecil yang untuk hajar. Kecil khafif, khafif, khafif. Ini hada kecil, kecil hada. Nah ini khafif. Ini takfir. Takfir. Nah, ini tak khafif. Khafif. Ayah khafif. Tapi masih ada yang belum tahu artinya apa lagi? Hah? Kelas? Ada yang sudah dikerjakan sebelum dibaca? Barang kita minta minkum wahid minkum an yakra'a li hadha tamrin. Ana minta salah seorang di antara antum membacakan tamrin ini dari 1 sampai 6. Biar yang lain nanti jadi memeriksa hasilnya. Nah, sebentar. Nah. Nah, tafadhal. Itu saya. Hajarun nabirun. Nah. Al-samaru yaminun. Nah. Al-mindinun wasikun. Wasikun, nah. Al-badu maktuhun. Ayo. Al-warqu. الورق خفيف نعم اللبن خير ايوه جزاكم الله هذا صحيح يعني هذا صحيح نعم نقرا جميعا تفضلوا ini ada Al-Babudu, Al-Komara dulu, yang mana nih itu? Itu ada nomornya? Al-Babudu, kalau ada Al-Babudu, jadi lihat nomornya. Kira-kira yang aman jadi salah. Yang aman betul berarti ini. Al-Babu Tabar. Nah. Al-Oman

jalisun. Al-waladu jalisun. Al-baytu kabirun. Al-baytu kabirun. Ad-daftaru qadimun. Ad-daftaru qadimun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Pokok tadi yang baju hitam. Apa baca al-kalimatul jadidatu yang di kota? Baru. Ya. Jadidun. Aywa. Qadimun. Qadimun. Terus. Wasikhun. Terus. Qadimun. Nah. Harun. Bacanya harun. Harun. Nah, jangan harun. Ya. Nanti harun tersinggung. Harun. Apa? Balidun. Nah. Omirun. Sedirun. Nah. Kabirun. Nah. Maksurun. Terus. Maksurun. Nah. Kabirun. Ya. Kofiikun. Aywa. Jamiikun. Nah. Wafikun. Nah. Jalikun. Nah. Ini tidak ada harokat bacanya seperti itu. Al-Qamaru. Sebab. Al-Qamaru. Jadidun. Qadimun. Wasikhun. Nadhifun. Harun. Harun. Ketasdif. Harun. Baridun. Saghirun. Kabirun. Maktuhun. Maksurun. Tafirun. Tafifun. Jamilun. Wafifun. Jalisun. Baik. Sudah tahu maknanya ya? Pegang. Maknanya pegang ini. Sedikit-sedikit ini yang ada di Al-Kalimatul Jadidah. Ini hanya pengulangan apa yang baru dan yang lain-lainnya diulang. Dari pelajaran 1 sampai 3 ini banyak kalimat-kalimat yang diulang. Ya, nanti akan terbawa lagi. Ya. Dan diharapkan jangan lupa. Saya dukung izin rekanannya Bapak. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. Kita cukupkan insyaallah untuk kajian sore hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada tamrin-tamrin yang berikutnya pada waktu dan tempat hadapan. Subhanallahumma bihamdih. Alhamdulillah.